Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi asyra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sahibil mu'jizatil lati la tustaqsa wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyatihi humul ladhina qad nalu azimar ridha wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumi faslil qada amma ba'du. Habaiban al-kiram wa ulama'an al-idham, para habaib sedaya ingkang mulya, langkung-langkung panjenenganipun Habib Abdullah Barahbah Abdurrahman Barahbah, lan sedaya para habaib ingkang kula mboten saged nyebat asmanipun setunggal-setunggalipun, namung boten ngirangi kehormatanipun ingkang mulya. Para kiai, para masyayikh, langkung-langkung abna wa dzurriyah, panjenenganipun Kiai Sadili ingkang mulya. Bapak Profesor Doktor Mas Uri selaku Rektor Unisma yang terhormat, mugi-mugi dipanjangaken umur kali Allah, saged ngembangaken lan nyuksesaken lembaga pendidikan satu-satunya yang tertinggi di Malang, pendidikan yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mugi-mugi senantiasa perjalananipun dipun lindungi kali Allah Subhanahu wa taala. Sedaya para jamaah Riyadul Jannah ingkang kula hormati, segenap staf-stafipun Bapak Profesor Dr. Mas Kuri, mulai dari dekannya, asistennya, dosennya, dan mahasiswanya sekali, mugi-mugi sedaya dipun lindungi kali Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh kaleresan Riyadul Jannah semakin manggen wonten perkebunan ilmu, lan keleresan wonten ing sasi Rajab. Ingkang pundi wonten ing sasi Rajab wonten peristiwa agung Isra Mi'rajipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten sak lebeti peristiwa Isra penuh dengan pelajaran-pelajaran, sangat kathah memuat ajaran-ajaran ingkang sangat mulia lan kedah kita resapi. Perjalanan Rasulullah ingkang dipun sebut Isra Mi'raj, salah setunggal mukjizati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ingkang paling agung Al-Qur'an. Kaping kalene Isra Mi'raj. Kaping tigane Insyiqaqul Qamar. Rasulullah nate membelah matahari, membelah bulan. Niki mukjizat yang agung. Al-Qur'an satu-satunya mukjizat Rasulullah ingkang dipun sakseni, dipun tingali umate ngantos dino kiamat. Boten bakal wonten sehari pun dunia tanpa Al-Qur'an. Semenjak Rasulullah dituruni Al-Qur'an ngantos benjing kiamat, Quran tetap ada di dunia. Cuma setunggal wekdal krisis Al-Qur'an niku benjing nalikane Dajjal mandap. Sak wontene Quran diguak nang segoro, diguak nang kali. Sampai dipun riwayataken teng negara Mesir wonten sungai. Napa niku? Nil. Nahrun Nil. Niku nalika Dajjal mandap Quran diguaki wonten di sungai Nil. Sampai tiang nyebrang mboten butuhkan jembatan, cukup liwat Al-Qur'an. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sekalipun ngaten, sadonya dilebokaken teng segara, kali, pundi wonten lepen dilebeti kali Dajjal. Tidak sejengkal pun bumi di dunia ini yang tidak terinjak oleh Dajjal. Semuanya terinjak kecuali Mekah Medina. Lantengriku mesti ngolei Al-Quran dibuak kabeh. Tapi tetap inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tetap Al-Quran masih ada. Ada satu riwayat, ada seorang alim aulia, yang alim waline Allah, nanging boten diparingi murid kali Allah. Cuma dikai santri lurun dil. Padahal tiangil alamah di'aul minal awliya wal ulama, nengkering Allah dipun paringi santri namung kali. Santri loro katik sing setunggal santri tambeng. Kali niki sing taat setia saya lampai, ingkang setunggal boten saya lampai. Kiai niki para rawuh setiap hari menulis Al-Qur'an, menulis hadis-hadis Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud lan lintu-lintune, menulis kutubul a'immah, rampung nulis dipun wadahi peti, santri kali dipimbali, "Jung, bawa peti ini ke pantai. Nek kon wis tutuk pantai, uncalno peti iki nang segoro." Nggih dipun pikul kali lari kali. Santri sing sae wonten ngajeng, santri sing tambeng niki wonten wingking. Kait melaku sejangkah dua jengkah, jaluk leren. Dagu-dagu geneman. Apa yang disimpan dalam peti ini? Kenapa oleh kiai kok suruh melempar ke pantai, ke laut? Mari kita buka. Semula mboten purun kanca sing sae. Aku gak weruh apa maksudnya kiai, tapi aku diperintah wajib nurut. Baleni malih ping kali ping tiga koyok-koyok tertipu. santri sing bagus niku. Dituruti dibuka. Seraya dipun buka wonten lebete niku Al-Qur'an, tafsir, hadis, kutubul a'immah jangkep teng riku. Santri sing tambeng niku dadak geleman. Lho. Ya apa karepe kiai? Bagaimana maunya kiai ini? Kok ini mau dilempar ke pantai, ke laut? Mari kita bagi dua saja, kita bawa pulang. Santri sing bagus, aku gak weruh apa maksudnya. Saya tidak tahu apa maksud kiai, tapi saya harus taat perintahnya kiai. Sekali dua kali bertahan, tiga kali nurut tengarek sing boten bagus nih. Niki pancen biasae nek tiyang bagus gelek kumpul wong ala, umume mboten sing elek ketularan api, tapi sing api ketularan. Kula muga-muga kula sampean kumpulane mbek wong sing bagus-bagus. Anak-anak kita, kita didik jangan sampai bergaul dengan orang kecuali yang baik, terutama di saat sekarang yang merebaknya ganja dan lain sebagainya, dekadensi moral yang sangat memprihatinkan. Hati-hati, jangan sampai anak kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Muka-muka dipun lindungi kali Allah. Akhirnya dibeto wangsul parwedang, wangsul teng pondok, dipun takoni ambek kiai ini, sudah kamu lempar? Sudah kiai. Lihat apa kamu? Tidak melihat apa-apa. Justa kamu. Wis kon buak nang segoro. Sampun kiai. Ketok apa kon? Mboten ketok nopo-nopo. Goro kon. Anak yang baik ini bicara. Loh, gimana kalau begini ini? Kiai tahu ini. Ayo, kamu lempar apa enggak? Sudah kiai. Lihat apa? Tidak lihat apa-apa. Justa kamu. Akhirnya terpaksa ngaku. Kulo bagi kali tenggeriyo yai. Ambil lagi, bawa sini. Dipun lebetakan peti malik, dipelat maneng, kongkon buah. Harus kamu bu, lempar ke laut. Tutuk tenggeriku dilempar es itu. Begitu peti dilempar, ada tangan yang besar keluar. Kata orang yang santri yang baik, ini yang ditanyakan oleh kiai, kelihatan apa? Dia pulang menghadap kiai, sudah kamu lempar ke laut? Sudah kiai. Kelihatan apa kamu? Kelihatan tangan yang sangat besar. Betul kalau begitu kamu. Tangannya siapa itu kiai? Itu bukan tangan, itu malaikat Jibril. Mengambil peti itu disimpan untuk nanti kalau sudah Nabi Isa turun diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa walaupun Nabi punya kitab Injil, tapi ketika nanti turun tugas utamanya membunuh Dajjal. Ini nanti akan meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibuat pedoman mengatur dunia bukan lagi Injil, tetapi Al-Quran. Inilah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dalam Isra Mi'raj yang sangat perlu kita renungkan, perjalanan Rasulullah yang sekian jauh, kalau Isra-nya tidak terlalu jauh, tapi Mi'rajnya yang amat jauh. Belum pernah ada manusia bepergian sejauh pergian Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita pikirkan. Membawa bekal apa Rasulullah Isra Mi'raj? Jangan dikira Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan mulus tanpa ada apa-apa. Penuh dengan rintangan, halangan, segala macam cobaan, godaan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa sukses dalam menjalankan Isra Mi'raj, menghadapi godaan, cobaan, rintangan dan lain sebagainya, Rasulullah berjalan selamat sampai selesai. Apa itu sebabnya? Ini yang perlu kita pikirkan. Karena bekalnya Rasulullah ketika Isra Mi'raj tidak membawa uang sepeser pun, pakaian selembar pun, makanan sesuap pun, minuman secangkir pun tidak membawa. Yang dibawa 5 perkara yang sangat penting kita miliki. Dan 5 perkara ini perkara yang abstrak, tidak bisa kita lihat dengan mata, tidak bisa kita pegang dengan tangan. Apa itu dia 5 itu? Yang pertama iman. Yang kedua Islam. Yang ketiga yakin. Yang keempat khilim. Yang terakhir munisma, termasuk punya sumber yang kelima. Amin. Adalah ilmu ditaruh di belakang ini bukan karena rendahnya ilmu, tetapi karena 4 perkara yang sebelumnya ilmu ini sama-sama membutuhkan dengan iman butuh dengan ilmu, Islam butuh dengan ilmu, yakin butuh dengan ilmu, khilim butuh dengan ilmu, sampai disebut wa man sa'udzalik kamalul ilmi. Ilmu yang sempurna akan memiliki iman yang sempurna. Ilmu yang sempurna akan memiliki Islam yang sempurna. Begitu juga kalau ilmu sempurna, yakin pun akan sempurna. Ilmu kalau sempurna, insyaallah khilim pun menjadi sempurna. Oleh karena itu, sekali lagi, ilmu hal yang sangat penting. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu adalah merupakan syarat mutlak kehidupan agama dan tegaknya iman. Tanpa ilmu hancur Islam, tanpa ilmu hancur iman. Oleh karena itu kalau Rasulullah bersabda, tolabul ilmi faridotun, tolabul ilmi faridotun. Rasulullah tidak berkata tolabul ilmi fardun, tetapi faridotun. Menurut aturan bahasa Arab, kalau di belakangnya ada tun, maknanya sangat faridotun, sangat fardunya. Alamatun, sangat alimnya. Dan yang dikasih tun ini cuma satu, cuma sholat. Tidak ada sholat usolli faridotun duhri, tidak ada. Puasa tidak ada, nawaitu sama hotin an adai faridotin sahir ramadan, tidak ada. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi faridotan, tidak ada. Semuanya fardun. Hanya satu, ilmu yang faridotun. Oleh karena itu, kalau kita ingin sempurna dalam segala sesuatu, tuntut ilmu. InsyaAllah akan menjadi sempurna. Mudah-mudahan anak cucu kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Kita pun sendiri mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Oleh karena itu, majlis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Riyadul Jannah diberi majlisut ta'lim. Bukan majlis maulid saja, tetapi majlis ta'lim, majlis maulid wa ta'lim. Inilah pentingnya ilmu. Dengan bekal 5 ini Rasulullah Isra dan Mi'raj berhasil dengan sebaik-baiknya. Walaupun di dalam Isra-nya penuh dengan rintangan, penuh dengan halangan, penuh dengan godaan, penuh dengan cobaan dan lain sebagainya, penuh dengan ujian, tetapi sukses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Isra-nya sukses, maka Mi'raj-nya, mulus Rasulullah, tanpa ada halangan seujung rambut pun, tanpa ada godaan seujung rambut pun, tanpa ada cobaan seujung rambut pun, mulus Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Karena Isra'nya berhasil dengan baik, maka Mi'rajnya berhasil dengan baik. Apabila kita hidup, Isra' dilakukan oleh Rasulullah di alam dunia, Mi'raj menembus ke alam akhirat sampai Rasulullah melihat surga, melihat neraka dan lain sebagainya. Oleh karena itu, siapa sukses di dalam dunia, dunia ini memiliki iman, Islam, yakin, khilim, ilmu, maka akan lancar kelak kemudian pergi ke akhirat. Apalagi kita harus memperhatikan oleh-oleh Isra Mi'raj Rasulullah. Apa itu dia? Sholat lima waktu. Ini yang akan membawa kita bahagia dunia sampai akhirat. Jadi oleh karena itu, mudah-mudahan kita mendapat berkah majelis maulid dan taklim ini dalam Riyadul Jannah. Kita selalu mendapatkan ilmu sehingga menjadikan iman kita sempurna, sehingga menjadikan Islam kita kuat, sehingga menjadikan yakin kita tebal, sehingga menjadikan khilim kita sahih, dan sehingga menjadikan kita bertakwa benar sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhkan semua larangan Allah, terutama salat lima waktu. In kubilat kubilat wasairu amali wa in ruddat ruddat wasairu amali. Inilah salat. Kalau sholat diterima oleh Allah, semua amal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat ditolak oleh Allah, maka semua amal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. In wujidat tamatan kubilat. Syaratnya diterimanya sholat itu harus tamatan, harus sempurna. Kalau sholat kita sempurna, maka akan diterima oleh Allah, dan kalau diterima sholat oleh Allah, semua amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in wujidat naqisatan, kalau sholat ini kurang, maka akan ditolak oleh Allah. Ruddat wasairu amali, dan amal-amal yang lain ditolak juga. Inilah sedikit sekelumit saya ingin menceritakan tentang Isra ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa benar-benar mendapatkan barokah dari Riyadul Jannah, sehingga kita setiap saat akan mendapatkan tambahan ilmu Allah. Dan memang ilmu ini satu-satunya hal yang pernah diminta oleh Rasulullah, mendapatkan tambahan. Belum pernah Rasulullah minta tambahan kaya, belum pernah Rasulullah minta tambahan panjang umur, belum pernah Rasulullah minta tambahan segala sesuatu. Yang pernah hanya Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan kita ditambahkan ilmunya oleh Allah. Demikian, barangkali ada tutur kata yang khilaf, menawi wonten salah lepat pematur, nyuwun agungipun pengapunten. Al-afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.